Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Silakan bersama-sama diulang hafalannya dari al-kalamu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu aqsamuhu thalathatun. حرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وعان وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والحفظ قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل الإعراب هو تبيين آخر الكلم باختلاف الحوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونسب وخفض وجزم فللأسماع من ذلك الرفع ونسب والخفض والجزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع ونسب والجزم ولا خفض فيها للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المدر السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. Santum, barakallahu fikum. Mungkin semua kelihatannya ya, kalau bareng-bareng ya. Ya, insyaallah. Yang lainnya yang lancar kebawa keberkahan kebersamaan. Enggak kelihatan yang salah. Tanda rafa ada berapa? 4. Yang pertama? Urut asalnya dulu sebutkan. Asalnya dulu apa tanda rafanya asal? Yang inti, dhamma terus wawu, alif, nun. Jangan wawu dulu, harus dhamma dulu karena ini yang asal. Rajanya tanda rafa dhamma. Yang lainnya rakyatnya, wakil-wakilnya. Ya, kemudian telah disebutkan bahwasanya dhamma itu menjadi tanda bagi rafa di 4 tempat. Ada yang ingat, Pak? Tempat yang pertama di mana? Masih apa isim mufrad itu? Yang menunjukkan ya sesuatu yang satu, ya menunjukkan bahwa satu benda. Contohnya apa? Kolamun sih. Apa? Jidar. Tembok. Mistorotun menggaris. Iya. Terus yang kedua tempatnya apa ingat? Lanjut. Belum ya? Jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Apa yang menunjukkan? Terus? Ya dari bentuk mufradnya. Contohnya apa? Rajulun namanya apa? Rijalun. Kitab menjadi kutubun. Masjidun jadi masajid. Hasan. Kemudian tempat yang ketiga dari dhammah sebagai tanda bagi rafa. Jam'ul mu'annats salim. Apa itu jam'ul mu'annats salim? Jam. Apa yang dijamakan dengan alif dan ta tambahan? Contohnya apa? Muslimatun, ya, muslimatun menjadi muslimatun. Kemudian tempat yang keempat dari dhamma, ingat? Fi'il? Nah, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu apapun. Bisa mencontohkan fi'il mudhari' marfu'? Muhammad sedang apa misalkan? Ya, fiilnya dulu sebutkan, fiilnya dulu. Yakhruju Muhammadun. Yang lain masih ada? Muhammad masuk. Apa? dakhala yad yadkhulu. Iya, yadkhulu Muhammadun, Muhammad masuk. Iya. I'rabnya bagaimana Bu Saiful? Yakhruju Muhammadun yakhruju. Minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf ya, setiap hal kan itu ya. Ya, rafil mudhari itu kayak gitu aja. Iya. Coba antum yad'u Muhammadun rabbah di rabb yad'u. Coba beri ya tadi. Ini udah ditulis kan ya sama antum ya. Tinggal dibaca yad'u fi mudhari marfu dirafakan. Kenapa? Karena kosong. Terus dari penasab dan menjazm tuh. Wa alamatu apa di situ yad'u ad-dhammah al-muqaddarah ala akhirih atau al-waw. Mana min dhuhuriha yang menghalangi munculnya dhammah? Apa? Al-thiqal ya itu. Ya Muhammad fa'il, selainnya maful bih. Iya. Kemudian apa yang dimaksud dengan sesuatu yang apabila bergandengan dengan akhir fi'il mudhari menjadikan fi'il mudhari tidak lagi dirafakan dengan dhammah. Berapa hal itu sesuatu ini maksud? Lima. Yang pertama wawu jamaah. Wawu jamaah. Bagaimana hukumnya fi'il mudhari yang bergandengan dengan wawu jamaah? I'rabnya dirafakan dengan nun. Tidak lagi dengan dhamma. Contohnya apa? Ya, yadkhuluna. Al-muslimuna. Ya, yadkhuluna. Kemana misalkan? Yadkhuluna. Al-muslimuna. Al-masjid. Ya, yadkhuluna al-muslimuna. Al-masjid. Ya, al-masjid. Ya, i'rabnya bagaimana yadkhuluna? Yadkhuluna fi'lun mudhari. Setelah itu marfu. Masih kayak gitu. Fi'lun mudhari marfu. Tinggal selanjutnya wa'alamatu. Dan tanda rafa'nya adalah apa? Nun. Atau thubutun nun. Adanya nun. Gitu. Ya nanti yang sudah diketik itu ya dihafalkan. Kayak gitu-gitu aja kayak raf itu. Berulang-ulang. Ya. Ya kemudian perkara yang kedua. Yang apabila bersambung dengannya fi'l mudhari. Tidak lagi dirafa'kan dengan dhamma apa? Setelah alif lam mim. Ya dhamir kata ganti itu dua orang. Contohnya apa? Fi'il mudhari yang akhirnya bergandengan dengan alif lam mim. Ya, taktubani. Antuma taktubani. Misalkan ar-risalah. Kalian berdua ya Muhammadan, wahai dua Muhammad, taktubani. Ya, sedang menulis apa misalkan? Ar-risalah ataupun risalah, surat, ya. Taktubani di situ marfu. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada penasab dan menjazam. Tanda rafanya apa? Adanya nun di akhirnya. Alifnya di situ fa'ilnya. Kemudian perkara yang ketiga. Apa, Bul? Tadi kan wabu alif ya'ul mukhatabah. Ya, dhamir kata ganti itu satu orang wanita yang diajak bicara. Contohnya apa? Ya, tadribina anti. Tadribina apa? Al-kalba. Engkau sedang memukul apa? Anjing. Tadribina marfu. Karena sebelumnya tidak ada penasob seperti lan. Tidak ada penjazm seperti lam. Maka tanda rafanya di sini apa? Adanya nun. Ya, fi'il-fi'il yang akhirnya bergandengan dengan wawu, alif, dan ya disebut dengan apa? Af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang lima. Ini wajib hafal. Ya, kalau dari yadribu jadi apa? Yadribani, tadribani. Yadribuna, tadribuna, tadribina. Kalau yadribani untuk huma. Ya kan? Kalau tadribani untuk antuma dan huma wanita. Kalau yadribuna itu hum laki-laki. Kalau yadribuna itu hum, tadribuna itu antum. Kalau tadribina untuk anti. Ya, insyaallah nanti juga berulang lagi nih. Kemudian perkara yang berikutnya yang menjadikan fi'il mudhari tidak lagi marfu dengan dhammah yaitu apa? Nun niswah. Ya. Bagaimana keadaan fi'il ataupun akhir fi'il mudhari ketika bergandengan akhirnya dengan nun niswah kata ganti untuk beberapa wanita? Mabni di atas sukun. Contohnya apa? Contoh, bisa bikin contoh? Al-ummahatu ibu-ibu itu apa misalkan? Ya. Yadh. Yadhabna ila ilal masjidi misalkan, saya contoh saja yang mudah saja ya. Ya yadhhabna di situ fil mudhari mabni di atas apa? Ya sukun. Kenapa? Bergandengan dengan nun iswah. Ya nanti i'rabnya ini hanya mahal saja nanti insyaallah belum saatnya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir apa saja? Apa yang terakhir yang kelima itu yang menjadikan fil mudhari ketika bergandengan dengannya tidak lagi dirofakan dengan dhammah, bahkan mabni. Apa? Nun taukid. Ada berapa macam nun taukid? Yaitu yang pertama ya khafifah, yang kedua tsaqilah. Khafifah itu apa? Yang disukun. Tsaqilah yang di tasydid. Ya, semoga yang kemarin itu jadi paham ya. Alhamdulillah sudah dibantu ada yang menuliskan ringkasannya. Sehingga itu di ya mabni di atas apa? Di atas fathah, di atas fathah. Tinggal ulang-ulang itu. I'rab terutama itu kayak gitu-gitu aja, dihafalkan aja. Kalau fa'il mesti i'rabnya fa'il marfu. Gitu. Wa alamat rafi, tinggal alamat rafanya aja beda-beda, ada yang dhamma, nanti ada yang wawu, ada yang alif, gitu. Yang jelas kalau fa'il mesti dihukumi marfu wa alamat rafi gitu. Ya. Fi'il mudhari juga kalau kosong dari penasab ya fi'ilun mudhari marfu. Dengan wa alamat rafi gitu kan. Ada yang dhammanya apa? Kelihatan, zahirah ada yang tidak kelihatan muqaddarah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang tanda kedua dari rofa setelah yang pertama, yaitu apa? Dhamma. Dhamma adalah tanda apa? Yang dhamma adalah tanda yang asal, yang asal. Saya ragu-ragu. Ketika rofa kita terbayang dhamma, itu yang asalnya. Ternyata di sana ada tanda lain yang merupakan cabang, wakil-wakil dari dhamma. Karena dhamma itu terkadang nggak bisa masuk ke tempat-tempat tertentu. Sehingga dia utus wakilnya. Wawu, kamu masuk sana. Alif, kamu masuk sana. Saya enggak bisa. Iya. Ataupun nun, kamu yang masuk. Gantikan saya. Gitu lah. Bosnya siapa? Bomba. Iya. Bosnya. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Adapun wawu, maka wawu menjadi tanda bagi rafa'nya satu kalimat di dua tempat. Nih sedikit ya. Yang pertama fi jam'il mudzakkari salim, pada jamak mudzakkar salim. Yang kedua wa fil asma'il khamsah, pada isim-isim yang lima. Apa itu isim-isim yang lima? Yaitu abuka, maknanya abuka bapakmu, akhuka saudara laki-lakimu, hamuki kerabat suamimu, seperti kerabat suami itu bapaknya suamimu ataupun saudaranya suamimu atau yang lainnya. Wa fuka mulutmu, zumalin pemilik harta. Iya. Baik, kita lihat di sini rinciannya satu demi satu. Disebutkan di sini bahwasanya wawu itu menjadi tanda bagi rofa sebagai cabang dari apa? Dhamma. Di mana? Pada jamak mudzakkar salim. Ya, kita sebutkan definisi yang mudahnya saja. Jamak mudzakkar salim adalah apa yang menunjukkan lebih dari dua. Apa yang menunjukkan lebih dari dua untuk muzakkar ya, apa yang menunjukkan lebih dari dua untuk muzakkar dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Saya ulangi, apa yang menunjukkan lebih dari dua muzakkar, ya, apa yang menunjukkan lebih dari dua untuk muzakkar dengan tambahan wawu dan nun dan ya dan nun. Ya, contohnya. Ya. Muslimun. Ini mufrad, musanna atau jamak? Abecian sudahlah. Ya. Muslimun mufrad. Hah? Ya. Di situ mufrad bentuknya. Kalau hendak dijamakan, maka ditambahkan wawu dan nun. Muslimuna. Artinya apa? Beberapa kaum, ya, beberapa orang muslim. Ya. Kemudian apa lagi? Hah? Banyak selain muslimun. Mukminun. Ini mufrad kan? Dijamakkan dengan jamak ini, maka ditambahkan wawu dan nun. Jadi apa? Mukminuna. Zaidun. Kalau dijamakkan bagaimana? Ya, untuk nama-nama orang kalau dijamakkan kasih alif lam ya. Az-Zaidun. Rahasianya apa nanti belum saatnya. Az-Zaidun Muhammadun, dijamakan beberapa orang Muhammad, yang namanya Muhammad semua ini, orang tiga terlebih, jadi apa? Al-Muhammadun. Sini fahami ini. Atau dengan tambahnya dan nun, muslimun, atau ya, jadi musliman lah ya, muslim, muslimina gitu. Az-Zaidina, Al-Muhammadina, nanti akan disebutkan kapan dia digunakan yang waw dan nun akhirnya, kapan yang digunakan ya dan nun akhirnya, kapan muslimun, kapan muslimin, ya di sini dijelaskan. Wawu menjadi tanda bagi rofa di dua tempat, yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Tergambar tadi definisinya apa? Jamak mudzakkar salim, apa yang menunjukkan lebih dari dua untuk mudzakkar dengan tambahan apa? Wawu dan nun, ataupun ya dan nun. Ah, contoh sekarang. Ya. Kalau ja'a, coba ja'a muslimun, datang seorang muslim. Di sini muslimun i'rabnya sebagai apa? Fa'il. Kenapa? Karena datang setelah fi'il, pelaku perbuatan. Ja'a muslimun. Muslimun fa'il kan? Kalau maaf fa'il, hukumnya apa mesti? Marfu. Tanda rafanya apa di sini? Muslimun dhammah. Kenapa tanda dhammah? Mufrad. Sudah dilewatkan tadi pada empat tempat yang pertama tadi. Si mufrad kalau marfu tandanya apa? Dhammah. Sekarang kita ganti muslimun dengan beberapa orang muslim. Ja'a muslimuna. Ja'a muslimuna. Datang beberapa orang muslim. Ah, ini i'rabnya bagaimana? I'rabnya dikatakan muslimuna sama fa'il juga. Kenapa? Karena datangnya setelah fi'il. Fa'il mar. Fu. Hanya saja tanda rofanya beda. Wa alamatu rofi al-wawu. Gitu loh. Tanda rofanya wawu. Gitu. Kalau mau lengkap disebutkan niyabatan ini dhommah. Wawu ini wakilnya dhommah. Sebagai wakil dari apa? Dhommah. Dikatakan lagi. Ja'a Zaidun. Iramnya apa Zaidun? Ja'a Zaidun ada isim yang datang setelah fi'il biasanya. Fa'il. Kalau fa'il apa? Marfu. Wa alamatu rofi apa? Al-Dhamma Al-Dhamma Al-Dhamma. Kenapa Zaidun antropanya Dhamma? Mufrad sudah lewat. Iya. Sekarang kita ganti. Ja'a Rijalun. Rijalun. Ya apa Rijalun? Fa'il juga. Marfu juga. Antropanya apa? Rijalun. Dhamma juga kenapa? Jama taksir sudah lewat. Jama taksir marfu. Antropanya apa? Dhamma. Ganti lagi. Ja'at Muslimatun. Muslimatun i'rabnya apa? Fa'il juga setelah fi'il. Marfu tanda rafanya apa? Dhamma. Kenapa? Jamak mudzakkar salim sudah lewat. Jamak salim i'rabnya ketika rafa dengan apa? Dhamma. Sekarang kita ganti fa'ilnya muslimun ataupun az-zaidun. Ja'a az-zaidun. Az-zaidun apa i'rabnya? Sama juga fa'il, ya. Kalau fa'il hukumnya apa? Marfu. Tandanya apa di sini? Wawu. Kenapa? Ya, karena ini jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu hukumnya kalau marfu tanda rafanya apa? Wawu. Wawu ini wakilnya siapa? Dhamma. Ingat bosnya siapa? Dhamma. Ya, asalnya apa? Dhamma. Ya. Sehingga disebut terus dhammahnya. Bisa dipahami enggak nih? Nanti kalau yang tambahnya ya nun, ya dan nun ini kalau yang mansub belum, kita enggak singgung dulu lah. Ya, yang marfu aja dulu kita membahasnya sekarang. Yang mansubnya ada nanti. Ya. Bisa dipahami itu? Sebelum dilanjut, ya silakan yang bisa dijamakkan dengan jamak ini, yang singkat saja ya. Biasa, nama laki-laki yang akhirnya bukan tak marbutoh. Sobat Zaidun, Zaidun, Muhammadun, Al Muhammadun, Salim, As Salimun, Hindun, Muanas. Yang enggak bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar Salim, namanya mudzakkar Salim. Untuk mudzakkar tadi kan sebutkan kan, apa yang menunjukkan lebih dari dua untuk mudzakkar laki-laki atau sifat laki-laki. Aqil, aqilun. Mukmin, mukminun ini sifat, orang beriman ini sifat. Muslim ini sifat, muslimun. Kalau muslimnya nama orang dikasih al. Al-muslimun. Ya, itu juga bisa sih sifat beral ya, tergantung sebelumnya. Ya, nanti itu bukan atau belum pembahasannya. Ingat yang dijamakkan dengan jamak ini nama-nama orang laki-laki yang akhirnya bukan ta marbutah. Ya, juga yang kosong dari tarkib. Ya, ini belum saatnya sepertinya. Ya, ditunda dulu. Ya, kemudian kedua sifat-sifat untuk laki-laki yang berakal ini yang bisa dijamakkan dengan jamak ini. Mukminun, apalagi sifat-sifat untuk laki-laki. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar itu, as-sabiquna al-awwaluna, sifat-sifat bagi laki-laki yang berakal. Paham ini? Jadi, tempat yang pertama dari wawu di mana? Pada jamak mudzakkar salim. Coba di-irob lagi bersama-sama. Ja'a al-mudarrisun. Al-mudarrisun yang maksudnya apa? Mudarris. Mudarris apa artinya? Ya, guru. Ya. Ja'a al-mudarrisun. I'rabnya bagaimana? Al-mudarrisun fa'il. Kalau mau di-i'rab dulu ja'nya boleh. Ja'a fil madhi. Mabni ala al-fath. Kalau fil madhi itu gampang, simpel i'rabnya. Mabni dia. Fil madhi, mabni ala al-fath. Sudah. Sekitar itu cukup. Ya. Al-mudarrisun sebagai apa? Fa'il marfu'un wa alamatu rafihi al-waw. Kalau mau dilengkapi, niyabatan anid-dhammah. Waw ini gantinya dhammah. Tuh, bisa dipahami. Jadi, pertama fa'il. Disebutkan dulu posisinya dia sebagai apa. Fa'il. Kalau fa'il hukumnya apa? Marfu'. Ya. Kalau marfu' tandanya apa? Wa alamatu rafihi. Sebutkan al-waw. Waw ini tanda asli apa cabang? Cabang. Artinya niyabah. Anil? Hadoma. Kalau misalkan jazaidun marfu alam tadi doma, enggak perlu niaba lagi. Oh, di asal kok. Tanda asal. Iya. Masih paham itu? Apa contoh-contoh yang antum hafal dari jamaah Mubarak Salim Al-Qur'an? Banyak kan? Wa ja'al mu'adhdhiruna minal a'rabi. Apa lagi? Qad aflahal mu'minun. Tuh, al-mu'min tu marfu. Udah lumayan tahu kan? Kenapa? Marfu dia fa'il dari aflaha. Marfu dan rafa'nya wawu. Sebagai ganti dari dhamma. Kenapa? Tanda rafa'nya wawu. Jamak mudzakkar salim. Apa lagi? At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Banyak kan Al-Qur'an itu. Itu satu ayat itu sudah jamak mudzakkar semua itu. Ada antum yang nempel? Ada di juz 'amma juga banyak. Apa coba? Warasikhuna fil ilmi mudzakkar salim. Marfu itu dengan wawu. Apa lagi? Ya. Muazzin, jamaknya apa muazzin? Al muazzinun. Iya. Banyak tergambar kan nih jamak mudzakkar salim? Ya. Sekarang kita masuk ke tempat yang kedua dari wawu. Yaitu pada isim-isim yang lima. Ini lihatlah aja isim-isim ini cuma lima. Ya. Isim-isim yang lima. Al-asma'ul khamsa. Isim-isim yang lima. Yang pertama abuka. Artinya apa abuka? Ayahmu. Ahuka. Saudara laki-lakimu. Hamuki. Kerabat suamimu. Di sini arah pembicaranya kepada seorang wanita. Ki. Kenapa? Karena umumnya ham itu umumnya digunakan untuk kerabat suami. Umumnya, meskipun kadang digunakan untuk kerabat istri. Karena untuk kerabat istri biasanya pakai khotan. Ya. Fuk, apa? Mulutmu. Dhu malin, dhu maknanya sahib, pemilik harta. Orang yang banyak hartanya. Ini isim yang lima ini kalau marfu tanda rafanya dhamma. Contoh, ja'a abuka. Tuh. Ja'a abuka. I'rabnya bagaimana kalau setelah ja'a tadi? Fa'il marfu alamatu rafi al-wawu. Iya, dilengkapi niyabah anil al-dhamma li'annahu apa? Kenapa dia tandrafanya wawu? Li'annahu minal asma'ul khamsah gitu. Adapun kafnya bisa diganti Abu Muhammadin, Abuka, Abukuma, Abuki. Bisa diganti Abu Muhammad, Abu Hind atau yang lainnya. Ini sekedar contoh. Iya. Bisa dipahami enggak? Contoh yang lain. Iya. Hadza akhuka, akhuka marfu. Dan rafanya apa di situ? Wawu. Iya, sebagai pengganti dari dhamma. Kenapa tanda rafanya wawu? Karena dia minal isim-isim yang lima, minal asmul khamsah. Iya. Dzumalin, ja'a dzumalin, datang orang yang banyak duitnya. Yang berharta. I'rabnya bagaimana? Dzumalin, ja'a dzumalin, dzu fa'il marfu. Wa alamatu rafi dan rafanya apa? Al-wawu. Kalau mau lebih lengkap, niyabatan. Wawu ini sebagai ganti dari apa? Dhamma. Kenapa tandrafanya wawu? Li'annahu minal asma'il khamsah. Sebagian yang lain menambahkan satu lagi isimnya. Ya, nanti di tempat yang lain. Hanuka. Ya, untuk pemula cukup ya. Lima aja dulu. Jadi faham enggak? Ya, isim-isim yang lima, faham ya? Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin. Adapun isim yang keduanya bisa diganti kafnya itu. Ya, Abuki boleh, tergantung siapa yang ada bicara ya. Abu Muhammad boleh, Abu Muhammadin, atau yang lainnya. Ya, dan sebagian menyebutkan ataupun disebutkan di dalam syarah-syarah Jurumiyah syarat-syaratnya. Ya, saya kira nanti sajalah. Ya, antum kokohkan dulu, mantapkan dulu yang ada di sini. Nanti kalau perlu penyebutan syarat-syarat isim-isim yang lima ini agar di'rob dengan wawu ketika rofa, ya kita sebutkan. Kalau siap nanti insyaallah. Untuk sementara ini antum pahami aja dulu bahwasanya wawu menjadi tanda bagi rofanya satu kalimat di dua tempat saja. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, yang kedua pada isim-isim yang lima. Ini isim-isim yang lima. Ya, insyaallah. Mungkin penyebutan syarat-syaratnya ya kita nanti ringkaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Kharaja abuka, ini sekedar contoh. Kafnya bisa ganti. Kalau yang diajak bicara dua orang ya abukuma. Jamak abukum. Kalau abu bapaknya dia abuhu, abuhuma, abuhum. Bisa juga didhofahkan kepada isim dhohir bukan dhamir, Abu Muhammadin, Abu Zaidin. Ya. Abu apa lagi? Ya, banyak bisa sandarkan kepadanya. Ini mungkin aku bisa disandarkan kepada selain kaf. Ahuka, ahukuma, ahukum, ahuki, ahu Muhammadin, ahu Zainab, dan seterusnya. Ya. Lihat, semuanya ini disandarkan kepada domir-domir ya. Bisa ya, abuka, ahuka, hamuki. Sedangkan du di sini enggak disandarkan kepada apa? Domir ya. Ya, karena memang demikian. Du disandarkannya kepada isim yang zahir. Adapun disandarkannya kepada isim dhamir itu tidak bisa. Ya, dan sebagian membolehkan itu di tempat-tempat yang jarang. Dzu mahalin, dzul jalali wal ikram. Apa lagi? Dzu ilmin, dzu fadlin azim. Itu marfu, tanda rafanya apa? Wawu. Dia mufrad ini, mufrad termasuknya, cuma ini dibedakan lima isim ini. Meskipun mufrad tanda rafanya bukan dhammah, dikeluarkan dari isim-isim mufrad yang lain. Hukum asalnya isim mufrad itu rafanya dengan apa sih? Yang sudah lewat dhamma, tapi ini yang lima ini dikhususkan dengan wawu. Tapi nanti insyaallah kita lengkapi dengan syarat-syaratnya pada pertemuan berikutnya. Siapa yang masih bingung? Gimana Pak? Yang kira-kira gambaran? Nanti kalau dulu angkat. Iya. Paham kan ini? Jelasnya paham enggak kira-kira? Istilahnya paling yang belum paham silakan tanyakan istilah apa yang kurang paham. Ya paling istilah-istilahnya barangkali kan ada yang baru. Gimana Fam? Iya. Bisa ngikuti. Iya, kalau bisa paham alhamdulillah. Maka kita coba sampai di sini di Merojaya. Itu yang diringkaskan oleh teman kita itu antum apa? Hafalkan. Ya, nanti saya berulang itu. Dapat satu cara mi'rab fa'il selesai bisa. Cara mi'rab fil mudhari bisa. Nanti lama-lama insyaallah mudah. Ya, subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.